الحمد لله يقول حدثك الله عز وجل أرسلت مريض أحمد بريضة والله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى agar Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut kepada kita dan menyempurnakannya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan bacaan kitab Sahih Muslim sebagai usaha kita untuk mengulang kaji hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Thaharah. Mana telah kita sampai larangan daripada beristinja dengan menggunakan tangan kanan, ya. Baca belum hadis? Belum, eh? Okay. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddathana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abdul Rahman ibn Mahdi an Hammam an Yahya ibn Abi Kathir an Abdullah ibn Abi Qatadata an Abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yumsikanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yagul ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Artinya daripada Abu Qatadah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah seorang daripada kamu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia buang air kecil, dan jangan dia menyuci ataupun membersihkan yakni kemaluannya dengan tangan kanannya, dan janganlah dia bernafas di dalam minuman, dalam bekas minuman. Jadi terdapat tiga larangan di dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini. Yang pertama adalah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, begitu juga dengan beristinja yang menghilangkan najis dengan menggunakan tangan kanan. Dan yang ketiga adalah larangan daripada bernafas di dalam bekas minuman, di dalam cawan, gelas dan sebagainya. Dia asalnya kata ulama larangan adalah hukumnya adalah haram, kecuali terdapat qarinah, dalil tanda bahawa ia tidak haram, dan tidak terdapat qarinah. Jadi asalnya tiga perkara ini adalah haram. Baik, dan ada pun sebabnya telah kita sebutkan dahulu, kerana memuliakan bahagian kanan. Dan ini adalah satu perkara yang diketahui dalam syariat Islam. Kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan jumpa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan yang kanan. Jadi lepas kita memberi ketika kita memberi salam, kita mulakan dengan bahagian kanan dahulu. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, kita gunakan tangan kanan. Dan ini telah kita bahaskan beberapa kali dahulu. Baik, adapun bernafas di dalam bekas minuman, yakni ketika kita sedang minum air, jadi jangan kita mengambil nafas di dalam cawan. Baik, jadi kita terus minum gluk-gluk-gluk-gluk. Baik, dan kita bernafas di dalamnya. Itu dilarang. Baik, tidak disebutkan di sini kenapa dilarang. Jadi apakah ia disebabkan adab dan akhlak, ataupun ada sebab lain, mungkin sebab kesihatan, ataupun yang kita tidak ketahui, yakni kita diperintahkan demikian, jadi wajib atas kita mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun yang disunahkan adalah kita bernafas di luar bekas minuman. Dan kita lakukan tiga kali ini, tiga kali minuman dengan tiga kali nafas. Jadi bila kita mengeluarkan nafas itu, dah ambil nafasnya bukan dalam cawan tapi di luarnya. Baik, tentu terdapat hikmah di sebaliknya. Kemudian hadis yang berikutnya ataupun bab yang berikutnya, kerana riwayat-riwayat lain sama maknanya, kita tidak ulang. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, cara kitab ini bab tayammun fit tuhuri wa ghairihi, bab bermula dengan bahagian kanan di dalam bersuci dan lainnya. Jadi ini adalah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bermula dengan daripada bahagian kanan. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathana Yahya ibn Yahya at-Tamimi قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bermula daripada bahagian kanan di dalam taharahnya ketika dia bersuci, dan dalam menyikat rambutnya ketika dia melakukan demikian, dan dalam memakai selipar ataupun kasut ketika dia melakukan demikian. Jadi ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut lafaz Imam Muslim. Baik, jadi hukum memula daripada bahagian kanan daripada hadis ini adalah sunnah, bukan wajib. Sebab Aisyah radhiyallahu anha memberikan lafaz la yuhibbu, suka, bermula daripada bahagian kanan. Dan dalam lafaz sahih Al-Bukhari yu'jibuhu at-tayammun. Jadi suka dengan bermula daripada bahagian kanan. Dan lafaz suka ini tidak menunjukkan kepada kepada wajib. Kerana jika ia adalah wajib, tentu Aisyah radhiyallahu anha menggunakan lafaz yang menunjukkan kepada wajib. Jadi ini dalil bahawa di dalam berwuduk dan lain-lain lagi tidak diwajibkan kita bermula daripada bahagian kanan. Iaitu kita basuh tangan kanan dahulu, baru tangan kiri, kaki kanan dahulu, kemudian kaki kiri. Ini semua tidak wajib mengikut hadis ini. Okay, tapi dia adalah sunnah. Dan siapa yang menyalahinya dengan sengaja, maka kata ulama hukumnya adalah makruh. Ini hampir kebanyakan, hampir semua ulama mengatakan demikian. Kerana menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi wuduknya tetap sah. Kemudian di dalam lafaz yang kedua, riwayat kedua, haddatsana Ubaidullah ibn Mu'adh qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah 'anil Ash'ad 'an Abihi 'an Masruq 'an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna fi sya'nihi kullihi wa fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bermula daripada bahagian kanan dalam semua urusannya. Di dalam memakai kedua selipannya, ketika menyikat rambutnya, dan dalam bersuci. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW suka memulakan daripada bahagian kanan untuk semua urusannya. Baik, dan ini kata ulama, jika urusan-urusan tersebut bukan urusan yang memberikan makna kotoran, menghilangkan kotoran ataupun masuk ke dalam tempat yang kotor dan tidak mulia, jadi yang selain daripada itu semuanya dimulakan daripada bahagian kanan. Jadi masuk tandas mula daripada kaki kiri, dan bila beristinja dengan tangan kanan. Adapun menuang airnya boleh dengan tambah beristinja dengan tangan kiri, tapi tuang air boleh dengan tangan kanan. Baik, kemudian bab yang berikutnya, bab an-nahyu 'anit takhalli fit turuq wal dhilal. Bab larangan daripada qada hajat di perjalanan ataupun di jalan dan juga di bawah teduh, di bawah pohon. Haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah wa Ibn Hujr jami'an an Ismail ibn Ja'far qala Ibn Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarani al-Ala'u an abihi an Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah, waspadalah daripada dua perkara yang dilaknat. Mereka berkata, apakah dua perkara yang dilaknat wahai Rasulullah? maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang buang air besar di jalanan orang ramai ataupun di tempat teduh mereka. Jadi walaupun qada hajat itu satu perkara yang tabii, semua manusia yang makan akan qada hajatnya. Tetapi di sana terdapat sunnah di mana kita boleh qada hajat tersebut. Dan apakah tempat yang dilarang? Jadi di sini terdapat dua tempat yang haram kita qada hajat. Jadi kata ulama tafsiran al-qada di sini, yatafalla ni adalah buang air besar. Baik. Jadi di mana dua tempat ini adalah di jalan manusia, tariqin nas. Jadi jalan yang digunakan oleh orang ramai, jalan yang masih berfungsi lagi lah. Jalan banyak. Baik. Ada jalan yang masih dipakai, ada jalan yang jarang dipakai. Dia jalan juga, tapi jalan memang tempat orang qada hajat. Macam kat hutan-hutan, gunung-gunung, ada jalan kecil memang tempat qada hajat. Itu tak apa. Baik. Tapi ni kita cakap ni jalan untuk yang orang lalu lalang. Baik. Ataupun di tempat teduh mereka. Tempat teduh zaman dahulu biasanya di bawah pokok. Dan maksud di sini bukan semua pokok, yang ni bukan semua bawah pokok kita tak boleh qada hajat. Kalau tak boleh susah juga. Jadi maksud di sini zillihim, di bawah teduhan mereka. Ini teduhan orang ramai. Ini orang ramai gunakan bawah pokok itu untuk berteduh. Tapi kalau tempat bawah pokok itu bukan pokok yang orang gunakan untuk berteduh, maka tidak mengapa. Sebab terdapat riwayat kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Nabi SAW qada hajat di bawah pokok kurma. Ini zahirnya bahawa ia bukan tempat teduh orang ramai. Adapun sebabnya, mungkin kita boleh ambil daripada maknanya, iaitu ia menyakiti orang ataupun mengganggu orang, baunya dan sebagainya, tempat orang lalu lalang, tempat orang berehat berteduh. Ini jelas sekali daripada sudut maknanya ada. Dan perkara tersebut adalah dua perkara yang dilaknat. Jadi yang melaknati daripada sudut zahirnya adalah orang ramai. Orang ramai yang jalan di situ, orang ramai yang berteduh di situ. Dan mungkin juga ia adalah perkara yang dilaknat daripada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi ini termasuk dosa besar. Ya apa juga dalam lip sama jugalah. Jadi itu adalah satu dosa besar. Dan di tempat-tempat awam yang lain, di tangga-tangga dan sebagainya. Ada yang memasukkan juga qada hajat di bawah pohon yang berbuah, walaupun pohon itu bukan tempat teduh. Agaknya kenapa? Sebab kalau buah jatuh nanti kena apa? Kena kotoran. Jadi kita boleh masukkan larangan ini daripada sudut kias, ya? Maknanya ada. Jadi kita boleh masukkan tempat-tempat lain, tempat-tempat yang mengganggu ketenteraman orang ramai. Nah. Kemudian bab yang berikutnya, babul istinja bil ma'i minat tabarruz, bab beristinja dengan air daripada qada hajat, yakni buang air besar. Jadi nak terangkan dalil-dalil bahawa kita disyariatkan untuk menggunakan air bila kita buang air besar. Walaupun perkara ni kita faham biasa apa semuanya, sebab kita dalam Islam, dalam syariat, kita ada dua ejen, dua alat untuk membersihkan daripada qada hajat. Satu air, satu lagi adalah batu. Jadi di sini nak terangkan tentang salah satu daripadanya, iaitu menggunakan air. Jadi kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatana Yahya ibn Yahya. Jadi kalau kita lihat daripada tadi, guru Imam Muslim siapa? Yahya ibn Yahya, Yahya ibn Yahya. Ini seorang penihafiz, seorang fiqah, imam yang banyak Imam Muslim ambil hadis daripadanya. Dan dia juga imam kepada Imam Bukhari dan ulama-ulama hadis yang lain. Qala akhbarana Khalid ibn Abdullah an Khalid an Atha ibn Abi Maimunah an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa tabi'ahu hulamun ma'ahu midha'ah وهو أصغرنا فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته fakharaja alaina wa qad istanja bil ma. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di sebuah kebun dan seorang gulam mengikuti beliau dan beliau sedang membawa air, yakni air untuk berwudu, dan beliau adalah yang paling muda daripada kami. Dan dia meletakkannya di sisi sebuah pohon sidrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun qada hajatnya, kemudian beliau telah keluar kepada kami dan dia telah beristinja dengan air. Ini air tadi. Jadi ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila qada hajat bangsa besarnya, dia akan bersuci dengan menggunakan air. Dan ini juga menunjukkan bahawa terdapat khadam-khadam daripada kalangan anak-anak yang berkhidmat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta dalam apa, dalam qada hajat, membawakan air cuciannya. Dia bukan hanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tetapi terdapat ulam-ulam yang lain. Dan ulam ni maknanya anak lelaki, seorang anak lelaki yang memberikan air tersebut adalah yang paling kecil daripada kami. Jadi ini juga menunjukkan bahawa boleh qada hajat di mana, di haid, yakni kebunan. Kebun biasa di sini adalah kebun terdapat banyak pokok kelapa di situ. Pokok kelapa lah, pokok apa? Pokok kurma. Kelapa tak ada dekat Amerika . Tapi sama lah bentuk. Rupa dia sama, buah dia lain. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Waqi' wa Ghandar an Syu'bah, ha, wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna. Wa lafzu lahu, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Atha' ibn Abi Maimunah, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-khala'a فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. Jadi rawi ni, pendengar daripada Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah SAW biasa masuk ke khala. Khala ni tempat qada hajat, biasanya di tempat jauh. Maka aku dan seorang gulam yang sepertiku, yang sebaya denganku lah, akan membawa idawah min ma. Idawah adalah bekas air. Wa anazah, sebuah tombak. Sebuah tombak kecil. Tombak apa? Ujung dia tajam. Itu anazah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Ini air yang kita bawa tu. Ini misalnya tak beristijmar, tak menggunakan batu. Ada air, dia gunakan air. Jadi di sini terdapat tambahan bahawa khadam-khadam Rasulullah SAW ni selain daripada bawa air, mereka juga bawa apa? Ainazah, tombak. Tombak bawa apa? Nabi kata hajat tombak. Jadi kata ulama, tombak ini bukannya nak apa ni, mana-mana kena serang dengan apa binatang buas ke nak tombak dia, tidak. Dia kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bila berwuduk, dia akan solat. Ya kan? Solat-solat sunat lah. Dan dia akan menggunakan tombak tersebut, dia akan cacak kat depan dia sebagai sutra. Jadi tak ada yang boleh lalu lalang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Nah. Baik, yang riwayat berikutnya pun sama juga. Baik, kemudian bab yang berikutnya, bab al-mashu 'ala al-khuffain, bab menyapu atas kedua khuf. Qala haddatsana Yahya ibnu Yahya at-Tamimi wa Ishaq bin Ibrahim wa Abu Kurayb. Berapa orang ni? Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Kurayb, tiga orang guru riwayatkan hadis. Jami'an an Abi Muawiyah. Ha, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' wal lafzu li Yahya Dan lafaz ini untuk guru yang namanya Yahya bin Yahya. Qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim an Hammam qal bala Jarirun thumma tawadda wa masaha ala khuffayhi faqila taf'alu hadha faqala na'am ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bal thumma tawadda wa masaha ala khuffayhi qala al-A'mash qala Ibrahim kana yu'jibuhum hadha al-hadith li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil ma'idah. Jadi dengan sanadnya daripada Ibrahim, Ibrahim ni Ibrahim An-Nakhai, daripada Hammam, dia berkata Jarir telah buang air kecil, kemudian dia berwuduk dan menyapu atas kedua khufnya. Kemudian dikatakan kepada beliau, kau lakukan ini, taf'alu hadha. Jadi bukan pasal buang air kecilnya dan bukan pasal wuduknya selepas itu, tapi pasal apa? Dia tak tanggalkan khufnya, dia cuma sapu atas khufnya. Jadi orang tanya, boleh kau sapu ni? Macam itulah. Jadi jawab Rasul, jawab Jarir, Jarir ni Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, seorang sahabat. Dia berkata, ya. Dan dia terangkan kenapa, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian dia berwuduk dan dia menyapu atas kedua khufnya. Jadi di dalil dibolehkan, bahkan disunnahkan untuk menyapu atas khuf ketika berwuduk. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini syarat-syaratnya. Dan kata A'mash, berkata Ibrahim, ini adalah perawi-perawi yang ada dalam sana. Mereka-mereka amat kagum dengan hadis ini. Mereka-mereka ni siapa? Ulama-ulama hadis. Bahkan ulama-ulama lah, fuqaha pun. Mereka kagum dengan hadis ini. Dalam banyak-banyak hadis, mereka kagum dengan hadis ini. Kenapa eh? Sebab hadis ini berkaitan dengan menyapu atas kedua khuf. Dan apa hal dengan hadis ini? Adakah apa specialnya hadis ini? Kerana yang meriwayatkannya adalah Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kenapa pula? Dia pun sahabat, orang lain pun sahabat, apa beza dia? Jadi kat sini katanya, kerana sesungguhnya keislaman Jarir adalah selepas turunnya ayat surah Al-Maidah. Itu yang mereka kagum dengan hadis Jarir. Adapun hadis Mughirah ada juga, sahih juga. Tapi mereka tak berapa kagum sebab Mughirah masuk Islam lama dah. Tapi Jarir ni masuk Islam lambat, selepas turunnya ayat dalam surah Al-Maidah. Dan surah Al-Maidah antara akhir-akhir, antara surah yang akhir-akhir turun dalam Al-Quran. Dan dalam ayat di dalam surah Al-Maidah ni ada ayat berkenaan dengan berwuduk. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi diperintahkan wahai orang beriman, jika kamu diri untuk solat, hendaklah kamu basuh muka kamu. Kemudian kamu basuh tangan-tangan kamu, kedua siku. Dan sapulah atas kepala kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu, kedua buku lali. Jadi di sini diperintahkan untuk membasuh kaki dengan air lah. Gosok dengan tangan ke tidak tu cerita lain. Kalau kita ambil air, tuangan air kat atas kaki, dekat celah-celah apa tu, jari semuanya, kalau kena semua kaki kita, dah sah dah, tak perlu nak gosok. Baik. Tapi kalau kepala, tak boleh kita ambil hose gitu, taruh air atas kepala. Sebab apa? Itu bukan sah sapu, itu dah basuh dah. Sebab apa ni, anggota kepala ni lain daripada anggota wuduk yang lain. Disyariatkan untuk kita hanya apa? Hanya sapu saja, jangan kita basuh. Kita letak gitu dah basuh. Baik, yang penting di sini adalah ayat tersebut merintahkan umat Islam untuk membasuh kaki mereka. Jadi sebahagian sahabat pada awal-awal Islam mengatakan bahawa hadis-hadis khuf ni semua, menyapu atas khuf, telah dimansuhkan oleh ayat dalam surah Al-Maidah ni yang suruh basuh. Jadi dah tak boleh sapu atas khuf. Kalau pakai khuf mesti tanggalkan. Jadi terdapat khilaf di generasi sahabat, dalam generasi sahabat. Apabila Jarir meriwayatkan hadis ini, maka mereka semua kagum. Kerana ini adalah hujah yang paling kuat bahawa boleh lagi kita sapu atas khuf. Dan selepas itu tidak ada khilaf lagi di kalangan sahabat, bahawa boleh sapu atas khuf. Jadi ini faedah yang kita tahu apa ni, wafat ataupun Islamnya sejarah para perawi dan juga para sahabat. Jadi sebuah perkara penting ya, bila berlaku peperangan ini. Tak boleh kata aku masuk Islam dalam peperangan Uhud. Kita tahulah peperangan Uhud tu bila. Jadi kalau riwayatnya kat sini, jadi kita tahu dia memansuhkan atau tidak memansuhkan jika ada hadis-hadis yang berlawanan dengannya dan sebagainya. Ini sebab perkara yang perlu diketahui ketika kita berhadapan dengan hadis-hadis yang bercanggahan. Nah, itu adalah hadis yang apa? Yang sahih. Baik, riwayat yang berikutnya kita tak baca, tapi selepas ini kita baca. Kata Imam Muslim, حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش. أبو خيثمة ni زهير بن حرب النسائي. Dia bukan An-Nasa'i yang tulis kitab apa? Sunan An-Nasa'i. Itu lain. Ni An-Nasa'i lain. Dia pun masyhur. Abu Khaythamah ni guru kepada ulama hadis. Zuhair bin Harb. Imam Nawawi, Imam Muslim banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Khaythamah. Baik, tapi di dalam riwayat ini dia tidak langsung meriwayatkan daripada Abu Khaythamah, tapi melalui orang pertengahan iaitu Yahya bin Yahya. Di tempat lain dia riwayat langsung daripada Abu Khaythamah. Anil A'mash an Syatiq an Hudzaifah. Hudzaifah ni Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. Qala kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatati qaumin fabala qa'ima fatanahaitu faqala udnuh fadanautu hatta qumtu 'inda aqibai fatawadda'a famasaha 'ala khuffayhi. Jadi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berhenti ini sampai di sebuah subaqah, satu kumpulan atau satu keluarga kaum. Subaqah ni bagaimana ditafsirkan, isyarakan oleh ulama hadis, adalah tempat orang buang sampah. Kalau kat rumah tu, ada satu tempat tu kat luar rumah jauh sikit, mereka buang sampah. Baik, dan Nabi SAW sampai kat situ dan dia buang air kecil dalam keadaan berdiri. Fabala qa'iman fatanahaitu, aku pun mula berjauhan daripada Rasulullah SAW. Buat aku nak dekat-dekat Nabi SAW nak qada hajat, jadi dia jauh. Tapi Nabi SAW kata udunuh. Udunuh maknanya mari sini dekat. Maka aku pun mendekati beliau, sehinggalah aku berdiri di sisi kedua kaki beliau, di belakang beliau. Maknanya Hudzaifah jadi apa? Jadi tabir. Jadi orang daripada sana tak nampak Rasulullah SAW yang sedang berdiri buang air kecil. Kemudian Rasulullah SAW berwuduk dan dia menyapu atas kedua khufnya. Jadi di sini terdapat beberapa faedah yang telah kita tegaskan dahulu, bahawa boleh qada hajat berkaitan dengan rumah, dengan orang ramai. Walaupun kebiasaan Rasulullah SAW kalau qada hajat, dia akan ab'adal madhab, dia akan keluar jauh-jauh. Jadi di sini Nabi SAW tak keluar jauh-jauh, dekat dengan rumah orang lah, dekat dengan orang. Sebab ini adalah tempat buang sampah dekat kat situ. Dan satu perkara lagi, boleh buang air kecil dalam keadaan berdiri. Jadi bukan makruh atau sebagainya. Tapi ada ulama mensyaratkan tidaklah kalau berdiri itu akan mengakibatkan air kencingnya tempias ke pakaian. Jadi akan menajiskan. Kita nak azab kubur pula kalau tak bersihkan tentu. Baik, kemudian dibolehkan, bahkan adalah digalakkan, bahawa kalau berdiri kan orang nampak dari belakang, jadi ada orang yang menghadangnya. Dengan orang pun boleh. Jadi Hudzaifah radhiyallahu anhu disuruh Rasulullah SAW untuk berdiri. Dan dalam hadis ini juga sama, Nabi SAW berwuduk kemudian dia hanya menyapu atas khuf, dia tidak menanggalkannya. Dan jelas ini adalah dalil bahawa boleh menyapu atas khuf dalam negeri, sebab ini berlaku dalam Madinah, bukan dalam Safar. Tapi kalau sekarang tak boleh, kita nak buang air kecil, kita pergi kat apa ni, kat belakang rumah orang pergi buang air kecil, tak boleh eh? Tak boleh. Walaupun kat rumah kampung dan sebagainya, tak boleh. Kata mereka, Nabi SAW buat kat sini, buang air kecil kat sini, sebab ada dua beberapa kemungkinan. Satu, memang tempat itu dibolehkan, dibolehkan. Sebab itu tempat buang sampah dan sebagainya. Jadi orang tak marah lah. Ataupun memang telah dapat izin, dan mereka tak akan, kalau Nabi SAW buat kecil itu, mereka tak akan apa ni, mereka tak akan marah, mereka akan izinkan. Sebab itu boleh kita lakukan. Tapi kalau tak ada izin dan sebagainya, tak boleh. Riwayat yang berikutnya. Riwayat berikutnya, qala haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa yushaddidu fil bawl wa yaqulu fi qarura wa yaqul inna bani Israila kana idza asaba jilda ahadihim bawlun qarabahu bil maqarir fa qala Hudzaifah لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباقة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند أخي به حتى فرغ. Jadi dengan sanadnya adalah Abu Musa amat keras di dalam hal buang air kecil. Musa di sini siapa? Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan adalah dia tu bila buang air kecil, dia buang air kecil dalam botol ataupun dalam bekas. Betul, hati-hati. Dan dia berkata, Abu Musa Al-Ash'ari memberikan reason dia, sesungguhnya Bani Israel apabila seorang daripada mereka terkena kencingnya pada kulitnya, dia akan kerik dengan alat mengerik. Qaradahu bil maqarib. Baik. Kemudian kata Hudzaifah, aku amat mengharapkan bahawa sahabat kalian ini tidak terlampau keras dengan cara seperti ini. Sesungguhnya aku telah melihat, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, maka kami mendatangi tempat qada hajat di belakang sebuah kebun, maka Nabi SAW berdiri sebagaimana seorang daripada kamu berdiri, dan dia buang air kecil. Kemudian aku berjauhan daripadanya dan dia memberi isyarat kepada aku, maka aku pun mendekatinya. Kemudian aku berdiri di sisi kakinya sampai dia selesai. Jadi tak payah sampai nak apa ni, takut tempias dan sebagainya. Tak payah nak masukkan apa ni, buang air kecil dalam botol. Itu kat dalam hospital boleh lah. Ataupun ketika darurat. Jadi menunjukkan kalau sikit-sikit tempias ni tidak mengapa. Ini zahirnya lah. Maaf. Yang penting lepas itu mesti apa? Istinja betul-betul. Riwayat berikutnya tidak kita baca, riwayat selepas itu, dua tiga riwayat selepas itu. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Furaid qala Abu Bakar haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Muslim an Masruqin anil Mughirah ibn Syu'bah qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar faqala ya Mughirah khudil idawah fa akhadtuha ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسى على خفيه ثم صلى. Jadi dari Masruq dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Dalam riwayat lain, safar ini dalam peperangan Tabuk tahun 8 Hijrah. Maka dia berkata, wahai Mughirah, ambillah bekas air. Maka aku pun mengambilnya. Kemudian aku keluar bersama beliau. Maka Rasulullah SAW pun pergi sampai hilang dari pandanganku. Maka dia pun qada hajatnya. Kemudian dia datang dan dia sedang memakai jubah Syam, daripada Syam yang sempit lengan tangannya. Jadi sempitlah apa ni lengan tangannya. Kemudian dia cuba untuk mengeluarkan tangannya tapi tak boleh. Baik. Maka dia keluarkan daripada dalamnya. Dia keluar daripada dalam baju. Sini keluar tak boleh. Dia keluarkan daripada dalam baju. Naam. Kemudian dia maka aku pun menuangkan air dan dia berwuduk seperti wuduknya untuk solat. Kemudian dia menyapu atas kedua khufnya, kemudian dia solat. Jadi ini hadis Mughirah yang lengkap yang selalu kita dengar tentang menyapu atas kedua khuf. Jadi ini dalil boleh pula menyapu atas khuf di dalam safar. Cuma tidak disebutkan di sini tempoh menyapu tersebut akan datang nanti. Jadi sedihnya menunjukkan tidak ada keringanan di dalam membasuh anggota-anggota wuduk yang lain. Kecuali yang ada keringanannya, iaitu memakai khuf, kita boleh sapu kaki, sapu khuf. Dan juga jika memakai sarban, kita boleh sapu atas sarban, tak perlu nak buka. Adapun yang lain, kita mesti basuh seluruhnya macam biasa, walaupun susah nak buka dan sebagainya. Jangan kasih banyak alasan. Baik, riwayat yang berikutnya ataupun dua riwayat selepas itu, dua riwayat selepas itu. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Umair, qala haddatsana Abi, qala haddatsana Zakaria an Amir, qala akhbarani Urwah ibn al-Mughirah an abihi, qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masir, fa qala li ama'aka ma'un, qultu na'am, فنزل على راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. Jadi daripada Urwah bin Mughirah, daripada bapanya. Jadi Mughirah ada anak nama dia Urwah juga. Dia berkata, aku bersama Nabi SAW pada satu malam di dalam perjalanan di Masir. Jadi menunjukkan Nabi SAW berjalan pada waktu malam, bukan berkhemah pada waktu malam, tapi waktu malam pun masih jalan lagi. Baik, maka beliau berkata kepada aku, engkau ada air? Maka aku jawab, ada. Maka Nabi SAW pun turun daripada untanya. Kemudian dia jalan hinggalah hilang di dalam kegelapan malam. Menunjukkan sunnah Nabi SAW bila nak qada hajat, pergi jauh-jauh untuk orang tak nampak. Kemudian dia datang dan dia, maka aku pun menuangkan air daripada bekas air dan dia pun membasuh wajahnya dan dia sedang memakai jubah daripada suf. Baik. Sofli daripada bulul. Dan dia tidak boleh mengeluarkan dua lengannya daripada baju tersebut. Bagaimana kita katakan tadi dalam riwayat tadi, sebab lengannya sekecil, maka dia keluarkan daripada bawah jubah. Dan kemudian dia membasuh kedua lengannya, dan dia menyapu kepalanya. Wa masaha bi ra'sihi. Jadi semua riwayat-riwayat Nabi SAW menyapu kepala. Tak ada riwayat Nabi SAW membasuh kepala. Dan zahirnya sekali sajalah. Kemudian aku tunduk untuk mencabut kedua khufnya, maka Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah ia, sesungguhnya aku telah memakainya dalam keadaan duanya suci. Dan Nabi SAW menyapu atas keduanya. Jadi dalam riwayat ini, dalil tentang syarat menyapu atas khuf, hendaklah kita ada wuduk yang sempurna, wuduk dengan air, kemudian barulah kita memakai khuf tersebut. Kemudian kalau batal wuduk, tak perlu nak cabut, kita boleh sapu atas. Baik. Ada orang mungkin kata ini tak semestinya syarat. Apa dia? Berwuduk sempurna baru pakai kasut, pakai apa? Pakai khuf. Tak ada pun dalam hadis kata syarat kalau tak buat macam ini tak boleh sapu. Yang ada cuma Nabi SAW kata sesungguhnya aku pakai dalam keadaan suci je. Nabi cakap, Nabi buat lah. Perbuatan Nabi tak mestinya menjadikan wajib. Ini boleh jadi hujah atau tak boleh. Tapi fahaman ini, kalau awak faham, ni fahaman awak. Tak ada ulama faham macam. Itu bahayanya kalau kita belajar sendiri-sendiri tanpa guru. Baik dengan fahaman kita yang sempit, dengan kita punya usul fiqh sendiri yang kita faham. Kayak kita dah kata kemarin kan, perbuatan Nabi SAW tak mestinya tunjukkan dia wajib. Kadang-kadang dia tak. Dia ada perbuatan Nabi SAW yang sunat. Tapi dalam hadis ini tak ada ulama yang faham macam tu. Semua kata syarat menyapu atas khuf hendaklah memakainya dalam keadaan dia suci. Kemudian mereka khilaf, adakah mesti suci keseluruhan? Yang ni kalau kita basuh kaki kanan, kita pakai khuf kanan. Lepas tu bila kita basuh kaki kiri, kita pakai khuf kiri, boleh tak? Ada kata tak boleh. Kebanyakan kata tak boleh lah, sebab dia belum apa? Kesucian yang sempurna. Wuduk kita hanya bersih betul, yang ini sempurna bila kita basuh kaki kiri habis. Tapi kalau kita buat macam itu, kita dah pakai kanan, lepas kita basuh kaki kiri, kita pakai khuf kiri, macam mana nak selesaikan masalah? Cabut khuf kanan, lepas tu apa? Pakai balik. Tidak. Cabut khuf kanan, pakai balik, dah selesai dah. Sebab apa? Bila kita cabut khuf kanan, kita pakai balik khuf kaki kanan, dah dalam apa ni? Dalam wuduk yang sempurna. Tapi kata ulama, ni macam kelakar, macam main-main lah. Cabut, pakai balik, dah selesai. Lepas tu kata Syekh Islam bin Taimiyah rahimahullah, tak payah lah. Tak payah. Boleh kita apa ni? Selepas membasuh kaki kanan, pakai khuf kanan. Tak payah nak tunggu sampai basuh kaki kiri, baru kita pakai khuf kanan, khuf kiri. Bagaimana pun ni masalah ijtihad dia, yang afdal kita berjaga-jaga ya, berhati-hati. Tapi tak ada yang katakan tak perlu nak bersuci ketika memakai khuf. Maksudnya kata itu syarat. Baik. Jadi bab yang berikutnya, babul mas'al an-nasiyati wal imamah. Bab menyapu atas jambul dan serban. An-nasiyah ni maknanya adalah apa tu, bahagian depan daripada kepala. Mungkin ada rambut, mungkin tak ada. Tak ada rambut. Orang yang ada rambut adalah jambul lah, tak ada tak ada. Bahagian depan daripada kepala, dia kurang 3-4 jari gitu. Tempat permulaan tumbuhnya rambut. Baik, sebelum itu khuf tadi yang dimaksudkan, yang Nabi SAW sapu tu khuf apa kan? Maka kata ulama, khuf dalam bahasa Arab adalah khuf yang diperbuat daripada kulit. Baik. Kemudian ulama mensyaratkan bahawa khuf tersebut adalah khuf yang sempurna. Sebab bila kita namakan khuf, khuf tu lah khuf yang sempurna. Yang ini bukan yang koyak rabak ataupun yang apa ni, yang bahasa jalan sekejap dia terus tanggal, lunggar sangat, besar sangat, ataupun seumpamanya. Dan taklah ia menutup bahagian wajib, iaitu sampai menutup kedua buku lali, kedua mata kaki. Sebab apa? Ia adalah ganti kepada membasuh kaki. Dan bahagian kaki yang wajib dibasuh dalam berwudu adalah sampai kedua buku lali. Jadi kita apa ni, beri kerunggaran untuk tidak membasuh kaki kalau kita pakai khuf yang menutup sampai kedua buku lali. Nah, ini pembahasan ini telah kita sebutkan dahulu. Baik, yang penting di sini adalah bab berikutnya adalah bab menyapu atas kepala, tapi kali ini atas sarban. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa haddathani Muhammad ibn Abdullah ibn Bazi' qala haddathana Yazid ya'ni ibn Zuraih qala haddathana Humayd al-Tawil qala haddathana Bakar bin Abdullah al-Muzani an Urwata ibn al-Mughirah ibn Syu'bah an abihi qal takhallaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'ahu فلما قضى حاجته قال أمعك ماء فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. Daripada Mughirah bin Syu'bah, dari dia berkata, Rasulullah SAW telah lambat, telah lewat, dan aku juga telah lewat bersama beliau. Ini dalam perjalanan. Setelah beliau qada hajatnya, beliau berkata, kau ada air? Maka aku pun mendatangi beliau dengan bekas air. Dan dia pun membasuh kedua telapak tangannya dan wajahnya. Kemudian dia cuba menanggalkan lengannya daripada jubahnya, tetapi jubah, yakni lengannya, amat sempit. Maka beliau pun mengeluarkan tangannya daripada bawah jubahnya. Kemudian dia mengangkat jubahnya sampai ke siku. Jubah tu diangkat semuanya sampai ke siku, sebab tangan kau ada dalam jubah. Baik. Kemudian dia pun membasuh dua lengannya dan dia menyapu atas jambulnya dan serbannya dan khufnya, kedua khuf. Kemudian dia naik menunggang unta dan aku pun menunggang juga, dan kami sampai ke tempat kaum, ini orang Islam, dan mereka sedang berdiri di dalam solat. Abdul Rahman bin Auf mengimami mereka dan beliau telah rukuk bersama mereka satu rakaat, telah solat bersama mereka satu rakaat. Apabila beliau perasan akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mula berundur diri ke belakang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada beliau ini agar beliau teruskan solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdul Rahman pun mengimami mereka terus. Apabila beliau memberi salam, Nabi SAW pun bangun dan aku pun bangun. Kemudian kami sambung satu rakaat yang mendahului kami. Jadi hadis ini mempunyai banyak faedah secara detail tentang masalah tadi atau hadis tadi menyapu atas dua khuf. Jadi kali ini kita tahu bahawa Rasulullah SAW ada di belakang. Orang-orang Islam dalam peperangan Tabuk telah ada di depan. Ini satu faedah bahawa Rasulullah SAW biasanya di belakang, bukan leader kat depan selalu, leader kat belakang. Mana tahu ada orang lambat apa semuanya kan, jadi dia kat belakang. Kalau kat depan orang terpaksa kejar dia, tapi bila bertemu perang dia akan ke depan. Jadi kemudian satu lagi perkara adalah Mughirah bin Syu'bah menemani Rasulullah SAW. Jadi dia meriwayatkan hadis ini. Jadi seperti hadis tadi, Nabi SAW tanya dia selepas qada hajat, kau ada air? Kemudian dia memberikan air pada Rasulullah SAW, ini menuangkannya. Ini semua boleh kita buat berkhidmat kepada Nabi SAW dan orang mempunyai kelebihan. ya, dengan syarat apa ni, jangan sampai mengagungkan dia sudahlah eh. Jadi dia pun membasuh bagaimana yang dikatakan dalam hadis tersebut. Nabi SAW pakai jubah yang sempit. Jadi jubah adalah satu pakaian daripada atas sampai ke bawah. Sebab itu kata Nabi SAW, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapuskan semua yang sebelumnya. Ini dosa-dosa sebelumnya. Orang kafir dosa dia banyak. Masuk Islam, Islam itu akan menghapuskan semua dosa-dosanya termasuk kekufuran. Jadi yajubbu maknanya adalah menutup semuanya macam jubah. Jadi ini adalah salah satu pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan maknanya sentiasa Nabi SAW pakai jubah. Nabi SAW kadang pakai kain, nah, pakai komis, semua ada. Apa yang ada Nabi SAW akan pakai senang cakap gitu, eh. Kemudian di dalam riwayat ini Nabi SAW menyapu atas jambul dan sarban. Yang ini tidak terdapat dalam riwayat-riwayat tadi. Jadi ini dalil boleh kita menyapu atas sarban. Dan juga dia menyapu atas kedua khufnya. Cuma permasalahan di sini, apakah wajib menyapu sebahagian daripada kepala ketika kita menyapu atas sarban? Terdapat khilaf di kalangan ulama. Baik. Pada untuk mazhab Syafi'i rahimahullah taala, mereka mengatakan sebenarnya tak boleh sapu atas sarban. Sebenarnya tak boleh sapu atas sarban. Sahaja ya, sahaja. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa menyapu atas kepala tu cukup sebahagian saja, bukan seluruh kepala. Dalilnya Nabi SAW sapu depan aja. Adapun sarban itu sunat aja. Tidak apa ni, tidak wajib. Itu kata mereka. Yang mereka kata bahawa riwayat-riwayat menunjukkan bahawa Nabi SAW bila sapu atas sarban, dia akan sapu jambulnya sekali. Dan itu sebahagian daripada kepala lah. Bukan yang dalil bagi mereka tiga helai rambut dan sebagainya. Kalau orang mazhab Abu Hanifah, empat jari dan sebagainya. Tapi yang benar dalam masalah ini, Nabi SAW bukan sapu jambulnya. Kerana apa? Ia sebahagian daripada kepalanya yang wajib disapukan. Sebenarnya Nabi SAW sapu atas kepalanya yang ada sarban. Tapi oleh kerana kebiasaan orang pakai sarban, dia ada nampak depan sikit dan nampak belakang sikit. Mana orang bulut semuanya sekali. Kadang-kadang telinga terkeluar ataupun telinga sekali kita tutup, kita pakai sarban. Kalau tutup ni macam nak dengar? Tak? Ya ke tidak? Orang nak apa ni, imam baca apa semua, tak dengar, dah tutup telinga semua. Kita tinggalkan telinga semua, sedangkan telinga itu masuk daripada kepala kan, dia kata. Baik. Jadi benda yang biasa terkeluar ni apa ni, bila kita sapu kepala, tersapu, kita sapu sekali lah, tak ada, tak ada hal. Bahkan ni dalil bahawa sunnah menyapu kepala adalah seluruhan kepala, bukan sebahagian daripada kepala. Kalau tidak Nabi SAW sapu hanya di di jambul saja, tak payah nak sapu sarban. Jadi yang benar boleh kita sapu atas sarban, tidak disyaratkan kita sapu keseluruhan sarban. Baik. Dan tidak disyaratkan kita sapu bahagian depan daripada kepala juga. Kalau terbuka disunatkan. Sebagaimana tak kita wajib sapukan apa ni, sebahagian daripada belakang kepala yang terbuka ketika kita pakai sarban. Dan sarban orang-orang Islam adalah sarban yang menutupi kepala dan ada ekor. Sama ada ekor dilepas atau ekor diikat, tapi mesti ada ekor. Ekor lepas biasalah kita nampak kan. Yang ekor ikat maknanya mereka ikat balik dengan dagu mereka. Kadang-kadang mereka tutup sekali dengan hidung mereka. Lebih kalau dalam perjalanan di padang pasir dan sebagainya. Itu adalah sarban orang-orang Islam. Warna apa tak heran, warna hijau ke, hitam ke, apa semuanya, putih, tak ada hal. Tapi sekarang sarban semua made in China, jangan nak cerita ya. Cara ikat sarban tu semuanya tidak ada dalil bahawa Nabi SAW ikat sarban begitu dan begini. Yang penting dia apa ni? Dia ada ekor. Ada pun sarban yang tak ada ekor, macam kita lihat kat mana? Sarban orang Mesir, betul tak? Orang Morocco pun dah tak pakai sarban, dia pakai tarbus. Orang Turki pun dah tak ada lagi. Jadi orang Mesir lah, dia selalu pakai mira, lepas tu dia putih tu. Itu bukan sarban sungkup macam biasa. Itu sebenarnya adalah sarban ahlu zimmah, orang kafir punya sarban. Zaman Umar bin Khattab, kan ada orang bukan Islam duduk di negeri Islam. Jadi untuk bezakan mereka daripada orang Islam, pasal orang Islam pun pakai sarban zaman dulu. Jadi diorang pun pakai sarban. Tapi sarban dia mesti lain daripada orang Islam, jadi kita boleh kenal. Jadi sarban dia tak ada ekor, sarban orang Islam ada, ada ekor. Sebab sarban ada ekor, dia dia macam ada ada ada kong sikit, ada ha, lawa sikit. Ada ada gaya. Jadi yang itu tak tak boleh, tak boleh tak dinamakan sarban. Kecuali darurat lah, eh, kecuali darurat dan keadaan sejuk dan sebagainya, itu masalah lain. Kemudian tidak disebutkan di sini Nabi SAW sapu sarban, dan Nabi kata sesungguhnya aku telah memakai sarbanku dan kepalaku dalam keadaan suci. Tak ada, tak tak macam apa ni, macam pakai khuf, tak ada. Jadi terdapat khilaf apakah disyaratkan menyapu sarban ni kita kena basuh kepala dulu. Ini sapu kepala dengan air. Dia ada yang mengkiaskan dengan dengan khuf. Adalah, mestilah. Itu kias juga, eh. Tapi kata ulama lain tak boleh kias. Sebab kaki lain, kepala lain. Kepala asalnya pun sapu je, bukan nak di nak dibasuh. Tapi kaki asalnya basuh. Jadi mungkin lain lah. Allah. Yang pendapat kedua tu lebih lebih tepat. Banyak masalah tentang apa ni khuf ni. Mungkin kita tak mengulang lagi, tak kita ulang tak habis nanti, ya. Baik. Ada riwayat yang riwayat yang terakhir dalam bab ini kita baca, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Ala qala haddatsana Abu Muawiyah ha wa haddatsana Ishaq qala akhbarana Isa ibn Yunus kilahuma 'an al-A'mash 'an al-Hakam 'an 'Abd al-Rahman ibn Abi Layla an Ka'ab ibn Ujrah an Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffaini wal-khimar. Jadi daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, dari Ka'ab bin Ujrah dan Bilal, hadis Bilal pula, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu atas kedua khufnya dan khimar. Jadi khimar, kalau yang kita mungkin selalu dengar, khimar tu tudung perempuan. Tapi takkanlah Islam pakai tudung perempuan. Tudung maknanya apa? Ada ikat tak kat kepala? Tak ada, letak ada selindang lah kat atas. Tapi ini tidak dipahami oleh apa ni? Oleh ulama. Sebab apa? Pertama sekali, orang perempuan tak pakai sarban, dan orang lelaki tak pakai selindang. Pasal dia, kalau orang perempuan pakai sarban, boleh tak dia sapu atas sarban dia? Kalau orang perempuan pakai khuf, boleh sapu atas khuf tak? Boleh. Kalau orang perempuan pakai sarban, boleh tak sapu atas sarban? Boleh. Yang penting sarban. Jawabnya tak boleh. Sebab perempuan haram pakai sarban. Sebab ia menyerupai apa? Menyerupai lelaki. Nah, ada pun senang sebenarnya. Sebenarnya lelaki di dalam zaman di kalangan orang Arab pakai sarban dan pakai selendang, tak pasal. Baik. Tetapi yang dimaksudkan menyapu atas dua khuf dan khimar di sini adalah sarban, bukan selendang sahaja. Baik. Karinahnya daripada riwayat-riwayat tadi bahawa Rasulullah SAW, dan daripada sudut makna khimar ni asalnya adalah setiap yang menutup. Jadi dimaksudkan di sini adalah yang menutupi kepala, dan sarban juga penutup kepala. Nah, itu yang lebih tepat. Jadi kalau orang perempuan tanya, kalau saya pakai tudung, tak mau orang nampak apa ni, tak mau buka tudung di hadapan orang lah, kalau dia nak angkat wuduk contohnya, boleh tak dia sapu saja atas tudung? Baik, dalam hal ini terdapat khilaf di kalangan ulama berdasarkan hadis, bukan hadis, perbuatan Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, bahawa beliau sapu atas tudungnya saja. Baik. Tapi itu perbuatan beliau, wallahu alam itu ada sunnahnya ke tidak, yakni daripada Nabi SAW ke tidak, ataupun ijtihad beliau. Jadi asalnya tak boleh. Asalnya tak boleh kiaskan selain sarban dengan sarban. Tetapi kata ulama, kemungkinan penyi tudung itu tipis, dan air ya, apa ni, bila dia sapu atas tudungnya itu boleh kena ke rambutnya, maka itu telah memadai. Itu telah memadai, tak payah nak buka. Sebab tu mereka ingat tak benarkan kita sapu atas tudung, ini perempuan. Kecuali kalau mereka sapu sedikit daripada jambul, ini daripada bagian depan kepala. Bila dia nak sapu atas tudungnya, tidak tidak menunjukkan bahawa mereka tak beri keringanan untuk orang perempuan. Dalam bab darurat tu cerita lain. Bab darurat selalu kita ada kelonggaran. Dalam bab yang berikutnya, risket lagi satu bab aja. Bab at-tawqi fil mashi 'ala al-khuffain. Bab merangkan tempoh untuk menyapu atas khuf. Jadi di sini akan merangkan hadis-hadisnya. Wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Thawri an Amr bin Qais Al-Mula'i an Al-Hakam ibn Utaybah an Al-Qasim ibn Mukhaymirah an Shuraih ibn Hani qala ataitu Aisha as'aluha an al-mashi 'ala al-khuffain faqalat 'alayka bi-ibn Abi Talib fasalhu فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم قال وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه. Jadi daripada Shuraih ibn Hani, tak pasti saya Shuraih ni lah Qadi Shuraih ataupun tidak, mungkin dia juga. Dia ada dua Shuraih, satu Shuraih bin Haywah, satu Shuraih bin Hani. Yang penting dia datang, dia tanya Aisyah tentang menyapu atas kedua khuf, ini boleh ke tak boleh, apa syaratnya dan sebagainya lah, umum lah. Baik, maka dia berkata, Aisyah ni, hendaklah engkau bertanya Ibnu Abi Talib, iaitu Ali bin Abi Talib. Maka sesungguhnya dia biasa bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha mungkin tahu jawabannya. Tetapi kalau ada orang yang lebih alim, lebih arif tentang sesuatu masalah, maka sebaiknya ditanyakan kepada orang tersebut walaupun dia tahu jawapan dia. Jadi ini adab di kalangan sahabat yang boleh dicontohi oleh para ulama. Ada ustaz lebih besar, kita pas pada ustaz lebih lebih besar walaupun dia boleh jawab. Tapi kalau zaman sekarang semua merebut nak nak jawab. Itu masalah kita memang. Saya dah lihat banyak merebut-rebut nak jawab. Glamour tu nak apa ya. Jadi kalau kita lihat, ini adab yang mungkin kita harus pelajari. Dan diterangkan kenapa Ali yang sepatutnya ditanya, sebab Ali biasa musafir, bukan kerana Ali itu ahlul bait lah dan sebagainya. Dia tak ada kena-mengena pasal Syiah. Tapi kena apa? Kerana biasa musafir dengan Rasulullah SAW. Nabi SAW ada pakai khuf. Tengok macam mana Nabi buat. Kemudian kami pun datang bertemu Ali bin Abi Talib dan bertanya padanya. Jadi ini tak jawab lah. Dia tak terangkan tentang hukum khuf. Dia cuma apa, pas pada pada mufti lagi satu. Dan ini tidak apa ni, bermakna bahawa Aisyah sedang menyembunyikan ilmu. Walaupun dia tak jawab, walaupun macam dia sembunyikan jawapan dia, tapi oleh kerana dia dah pas kepada tempat jawapan, jadi dah boleh dah, tak salah. Masalahlah kita tak pas pada siapa-siapa dan kita tak bilang jawapan dia, tak kita jawab. Jadi dia kata, Ali radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir dan satu hari satu malam untuk mukim. Yang ini di dalam bab apa ni, tempoh menyapu, menyapu atas kedua khuf. Jadi ada limit, bukan sampai bila kita. Maksudnya selepas satu hari satu malam, kalau kita mukim yang 24 jam, mesti kita tanggalkan khuf tersebut. Dan kalau musafir boleh tambah 3 hari 3 malam 72 jam. Lepas kita tanggalkan, kita basuh balik kaki, kita pakai balik, kita boleh start lagi sekali. Pembahasan ini banyak lebih panjang daripada ini. Kita sedang membahaskan dalam pengajaran Subulus Salam di Masjid Sebelah. Jadi kita harus habis dari awal sikit. Ada apa-apa soalan? Satu. Ini semua tempoh menyapu atas hof. Ini semua dalam keadaan biasa tau. Keadaan biasa lah. Maknanya kalau mukim biasa tak ada apa-apa. Bukan ataupun musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau dalam keadaan luar biasa, kalau kita sakit, orang sakit, susah nak pergi buang apa ni, nak dia kena pakai stokin contohnya. Kalau sejuk kan, di hospital ataupun di rumah. Jadi kata ulama dalam hal ini boleh dia sapu terus menerus lagi mana dia perlukan. Itu juga orang dalam musafir berterus-terus menerus dalam keadaan sejuk, susah dia nak apa ni, nak cabut hofnya walaupun lebih daripada 3 hari 3 malam. Ini adalah ijtihad daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sebab asalnya keringanan, baik, dan jika terdapat sebab-sebab untuk berikan keringanan ini terus, maka dibenarkan. Tidak disebutkan dalam Sahih Muslim berkenaan dengan sapu atas stokin. Adakah kita boleh kiaskan stokin dengan khuf? Jadi sebenarnya tak perlu nak kias lah. Ada dalil, ada hadisnya dalam syaklam sapu atas stokin. Cuma kata ulama, stokin ini boleh disapu dengan syarat ia memiliki syarat-syarat khuf. Stokin ini mesti tak boleh buat dari diperbuat daripada kulit. Sebab kalau dia dapat daripada kulit, dia dah kira khuf. Jadi stokin ni dia buat daripada kain. Tapi apa syarat-syarat khuf dia mesti ada selain daripada daripada kulit lah. Iaitu hendaklah dia apa ni, menutup dua buku lali, boleh jalan atas dia dengan dia kuat, dan apa, dia agak tebal sehingga tak nampak apa ni kulit, right? Jadi kalau ada syarat-syarat demikian, maka barulah boleh kita sapu atas stokin. Sebenarnya kalau stokin itu tipis sangat, tak boleh. Tak disyaratkan bahawa stokin itu waterproof. Sebab kalau dia buat daripada kain, macam mana boleh waterproof? Ha? Tapi jangan stokin dia lohes, longgar sangat, terus pakai cabut terbuka. Tak boleh. Ya. Nah. Jadi pada dalam masalah ini, pendapat yang dipakai oleh Lajnah Da'imah, termasuk di situ Bin Bas dan ulama-ulama lain, mereka dan begitu juga ulama-ulama mazhab Syafi'i dan sebagainya, hendaklah stokin itu tebal. Jadi terkeluar daripada khilaf. Bagi Syekh Al-Bani rahimahullah taala, tipis pun boleh, koyak pun boleh dan sebagainya. Tapi pada saya itu tak ini tak seharusnya kita fatwakan demikian. Kerana menyalahi apa tu keringanan yang diberikan untuk khuf. Adapun sapu atas kasut tak boleh. Kecuali kasut itu tutup dua buku lali, tutup depan dan sebagainya. Jadi buat lah. Ataupun kasut haikat boleh. Safety boot mesti boleh. Buat buah cukang lebih daripada boleh. Boleh tak boleh buat buah cukang? Tapi longgar dia punya. Boleh masuk tangan kat dalam. Tapi saya tanya, awak boleh solat tak dengan buat buah cukang? Saya nak duduk. Yang rapi ya, tak boleh. Boleh? Tak. Ha? Boleh. Boleh? Panjang dia gitu. Sampai kat betis. Oh, boleh ah. Oh, ni sini ada. Tak ada, kalau pendek sikit. Sakit juga. Kalau boleh, insya-Allah boleh lah. Tapi kalau longgar macam gitu, ada yang kata tak boleh. Tapi insya-Allah lah kalau dia dah tutup. Dah tutup apa tu? Dah tutup dua buku lali. Maka dia macam tutup juga insya-Allah. Dan stokin itu, stokin atas stokin, kata ulama, ada dua pendapat. Satu, kita sapu stokin yang kena kulit saja. Stokin yang atas stokin tak boleh. Itu pendapat kebanyakan ulama. Tapi pendapat yang lebih tepat insya-Allah dan lebih ringan adalah kalau kita pakai stokin, kita dah sapu atas dia, kita pakai lagi stokin atas dia, kita sapu atas saja pun boleh. Kalau pakai tiga stokin, sapu atas saja pun apa ni pun boleh. Balik pada keringanan. Ini berai sepatu lah. Dia punya stokin lebih panjang daripada sepatu dia. Jadi dia sapu dengan sepatu dia cukup kan? Tak boleh. Ha, ini tak boleh. Sebab apa? Satu daripada, kalau dua-dua tu khuf, kalau dua-dua tu khuf, satu khuf tutup bawah mata kaki, satu lagi atas mata kaki. Ataupun satu khuf koyak bawah dia, yang atas dia tak koyak. Ha, ini semua permasalahan sama juga. Boleh tak sapu atas saja cukup? Dia jadi satu ataupun tidak. Kata ulama, kata ulama, dia kalau kita individu dengan dia, boleh tak kita sapu? Satu koyaknya. Tak boleh kan? Ha, jadi mereka tak benarkan macam tu. Jadi kita tak pakai. Dia nak kena sekali boleh sapu punya, atas pakai yang full juga baru boleh. Ada tak boleh. Sepatu dia tutup mata kaki. Ha. Jadi bila nak sapu pun sepatu oh, dengan okay. Stokin dia. Kalau kasutnya tutup mata kaki boleh lah. Itu pun lah kira kan. Ha. Ha, boleh. Tak payah sapu stokin kat atas pun tak boleh. Sebab dia yang wajibkan cuma sapu atas saja. Dan di mana kita basuh ataupun sapu khuf ni, cuma atas khuf saja, bukan bawah khuf. Dan tak payah semuanya sekali. Tak payah seluruh khuf tu kita pergi sapu, tak payah. Atas dia juga. Dan kita lakukan sekaligus. Kaki tangan kanan atas khuf kanan, tangan kiri atas khuf kiri, kemudian kita sapu. Sapu maknanya dengan tangan mesti ada air lah. Tangan mesti, mesti ada air. Boleh. Tapi untuk kita lah, untuk kita dekat Singapura, Malaysia dan yang khatulistiwa ni, wallahualam, sebenarnya tak bagus pakai stokin lama-lama, pakai kasut lama-lama, kalau hendak begitu tak ada apa bagusnya sebenarnya. Buat busuk je lah. Wallahualam lah, ni saya rasa lah, saya tak suka sangat. Jadi jangan terlampau apa ni, suka sangat orang apa ni, apa sapu atas stokin. Tapi kalau kita ada keperluan, musafir dan sebagainya, beli stokin tebal sikit. Keluar daripada sila. Jangan jangan apa ni ambil ringan saja. Mana tu orang tengok dia macam dan seterusnya kan. Jadi kita jangan buat apa ni fitnah. Allahumma a'lamu bisawab. Allahumma bihamdika syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.